Rasulullah wa ba'd. Wa qawluhu wa innakum tusyrikuna taqulun masya Allah syaitan. Ini pendeta Yahudi tadi mengatakan kepada Rasulullah, kalian berbuat syirik kepada Allah. Kalian mengatakan masya Allah syaitan, semua atas kehendak Allah dan engkau wahai Nabi. Wawnya waw, waw ataf, yang tufidu at-tasyrik, ya enggak? Di sini. Ya, la yufidu at-tartib. Wal abdu wa in kana lahu masyiatun fa masyiatuhu tabi'atun li masyiatillah. Seorang hamba meskipun dia memiliki masyiah, memiliki kehendak, tapi kehendak dia mengikuti kehendak Allah. Wala qudrata lahu ala ayyasha'a syai'an illa idza kana qad sya'ahu. Ya. Dan pada dasarnya kehendaknya si hamba tadi itu mengikuti kehendak Allah. Ya. Karena la qudrata lahu, dia enggak memiliki kekudrah, enggak memiliki kemampuan ayyasha untuk berkehendak. Illa idza kana qad idza kana Allahu qad yasha'ahu. Kecuali jika Allah menghendakinya. Kama qala ta'ala liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Sebagaimana firman Allah, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus dan kalian tidak dapat menempuh dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang Allah kehendaki, yang Rabbul Alamin kehendaki. Kemudian wa qawluhu inna hadhihi tadhkirah. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasya'una ila ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Syahidnya di sini. Wa ma tasya'un. Ya, wa ma tasya'un, dan kalian tidak mampu menghendaki menempuh jalan tersebut kecuali ya jika dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana 'aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fi hadhil ayati, di ayat ini, di wal hadisi, dan dalam hadis ini, hadis orang Yahudi tadi, pendeta Yahudi yang datang pada Rasulullah, ar-raddu terhadap sanggahan, terdapat sanggahan ya, itu alal qadariyah, bagi kaum qadariyah pengingkar takdir, wal mu'tazilati, dan kaum mu'tazilah nufatil qadar ya. Jadi kaum mu'tazilah itu dalam bab takdir mereka qadariyah, kebalikannya kaum jahmiyah. Kalau jahmiyah dalam bab takdir mereka jabriyah ya. Nah, nufatil qadar alladzina yusbituna lil abdi masyiatan tukhalifu ma aradahu Allahu ta'ala minal abdi wa sya'ahu, yang mereka menetapkan bagi hamba hanya masyiatan, mereka hanya menetapkan masyiah, kehendak bagi hamba, yang kehendak bagi hamba tadi tu khalifu ma aradahullah ya, yang kehendak si hamba tadi itu menyelisihi apa yang Allah kehendaki ya, minal abdi, dari apa yang hamba kehendaki, wa sya'ahu, dan apa yang hamba inginkan. Wa sayati ma yubtilu qaulahum, dan akan datang nanti penjelasan yang akan menjelaskan kebatilan pendapat mereka kaum qadariyah fi bab, pada dalam bab khusus majaa fi mungkiril qadar, bab keterangan tentang ya pak kaum pengingkar takdir ya, insyaallah insyaallah, wa annahum majusu hadhil ummah, bahwasanya kaum qadariyah adalah majusinya umat ini. Kenapa sih Nabi sabdakan kaum qadariyah pengingkar takdir majusi umat ini? Karena majusi itu berkeyakinan di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dewa cahaya. Makanya mereka menyembah api. Karena api sumber cahaya. Kemudian keburukan-keburukan itu diciptakan oleh dewa kegelapan. Ya, dewa kegelapan. Maka mereka hanya menyembah api, dewa cahaya. Jadi kaum qadariyah meyakini di alam semesta ini ada dua pencipta. Ya, selain Allah lagi. Nah, kaum qadariyah mereka mengatakan ada pencipta selain Allah. Karena qadariyah mengatakan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, keburukan yang telah sedang dan akan terjadi, Allah tidak menghendaki. Bahwa apa yang telah terjadi di alam semesta ini, kebaikan, keburukan, ketaatan, maksiat, kufur, bid'ah, sunnah dan yang lainnya, itu Allah tidak ciptakan. Tapi yang menciptakan adalah makhluk itu sendiri. Ya. Nah, kata para ulama, kaum qadariyah lebih buruk daripada majusi dalam aspek ini. Yaitu di mana kaum qadariyah meyakini bahwa banyak pencipta selain Allah. Semua makhluk, masing-masing makhluk aja menciptakan perbuatan dia sendiri. Kalau jumlah makhluknya triliunan, miliaran, ya berarti ada pencipta selain Allah yang sejumlah itu. Nah, inilah wazimnya. Ini kan batil. Ya, ini lazimul qaulnya. Paham enggak sini ya? Baik. Wa ma al-sunnati wal jamaah fatamassaku bil kitabi was sunnah fil bahadal bab wa ghairi. Adapun al-sunnati wal jamaah, mereka berpegang pada Quran dan sunnah di bab ini maupun yang lainnya. Ya. Jadi dalam pemrosesan takdir itu sebenarnya mudah. Kita imani saja. Ini yang pertama, imani aja bahwa semua telah ditakdirkan dengan 4 maratib. 4 tingkatan beriman pada takdir. Ilmu, kita imani bahwa Allah mengetahui, mengilmui semua yang terjadi. Yang kedua apa? Kitabah, pencatatan takdir. Kita imani bahwa semua yang telah terjadi, sedang akan terjadi, Allah telah catat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga apa? Kita imani apa? Masyiah, kehendak Allah. Bahwa semua yang telah sedang akan terjadi, Allah telah kehendaki. Namun Allah memiliki dua kehendak. Ya, iradah kauniyah yang pasti terjadi itu dari apa yang Allah kehendaki. Kafirnya Fir'aun, kafirnya Iblis, imannya Musa, semua pasti terjadi. Dan yang kedua, iradah syariah. Iradah syariah, Allah menghendaki Fir'aun beriman. Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Allah menghendaki Abu Lahab beriman. Allah menghendaki Iblis beriman. Ya, tetapi tidak terjadi. Ya enggak? Nah, yang keempat apa? Kita imani apa? 4 tahapan yang terakhir, al-khalq, penciptaan. Itu kita imani semua yang telah sedang akan terjadi, Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi 4 ini, ilmu, 1, yang kedua apa? Kitabah, pencatatan takdir, yang ketiga apa? Masyiah, yang kehendak, yang keempat apa? Al-khalq, penciptaan. Ya. Nah, yang pertama imani aja. Tadi masalah takdir ini. Imani aja, jangan berdalam-dalam. Berdalam-dalam dalam masalah takdir itu maksudnya apa? Mencari-cari tahu hikmah yang tidak Allah sebutkan hikmahnya. Hikmah takdir itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak ketahui. Karena takdir rahasia Allah, otak kita gak mampu menjangkaunya. Kenapa sih Iblis ditakdirkan kafir? Kenapa sih Fir'aun ditakdirkan kafir? Kenapa sih Abu Lahab gak dapat hidayah padahal dia paman Nabi? Nah ini kita gak mampu menjangkaunya. Yang seperti ini namanya takalluf. Memaksakan diri dalam hal-hal yang kita gak punya ilmu tentangnya. Ya, jadi cukup mengimani aja. Yang kedua, udah kita beramal soleh aja. Beramal soleh, menghindari keburukan, udah selesai. Ya, semua udah ditentukan kaplingnya di surga atau di neraka. Kata para sahabat ketika dengar hal ini, ya Rasul, apalah natakilillah kitabatina. Wah Rasul, kenapa kita gak bersandar aja, Ma? Ya, catatan takdir kita. Ngapain lagi beramal? Kata Nabi, ya malu, tetap beramal. Semua orang dimudahkan kemana dia akan beramal. Apa? Kepada takdir apa dia diciptakan. Ya. Kalau dia mengamalkan amal-amal soleh, berarti dia ya orang yang dimudahkan menuju takdir yang baik. Makanya Nabi bacain ayat kan, fa amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Baik. Mana lagi tadi? Wa amma al-sunnati wal jamaah fatamassaku bil kitabi wa sunnah fi hadzal babi wa ghairi wa taqadu anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillahi ta'ala fi kulli syai'in mimma yuwafiqu ma syara'ahu Allahu wa ma yukhalifuhu min af'alil ibad wa aqwalihim. Ya. Mereka meyakini bahwa kehendak manusia mengikuti kehendak Allah dalam segala hal. Ya, baik sejalan dengan syariat atau berlawanan dengannya dari perbuatan maupun perkataan si hamba. Fal kullu bimasyiatihi wa iradatihi. Maka semuanya adalah dengan berdasarkan itu semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ya, berdasarkan keinginan Allah. Ya. Fama wafaqa syara'ahu wa radiyahu wa ahabbahu. Ya. Maka apa yang sesuai dengan syariatnya berarti Allah meridhoinya, Allah mencintainya. Wa ma khalafahu karihahu. Ya, sedangkan yang menyelisihi syariatnya berarti Allah ya karihahu, membencinya, minal abdi, dari si hamba tadi. Kama qala ta'ala in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wallahu la yardha li ibadihi al-kufr in tashkuru yardahu lakum. Ya, jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan keimanan kalian dan Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Ya. Jika kalian bersyukur, Allah meridhoi kalian. Wa fihi bayanu annal halifa bil Ka'bati syirkun. Dalam hadis ini, pendeta Yahudi yang datang kepada Nabi ini, bahwasanya bersumpah dengan Ka'bah itu juga syirik. Harusnya dengan wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Ya, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala qawlihi innakum tusyrikun. Karena Nabi mengakui ucapan orang Yahudi ini, menyetujui ucapan orang Yahudi ini yang mengatakan kalian berbuat syirik, kalian mengatakan wa Ka'bah wal Ka'bati, demi Ka'bah. Ya, harusnya demi Rabb Ka'bah. Ya, ini berarti bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, sampai sini ya. Baik, tafadhal dibaca sini. Ayo baca. Tadi beliau udah. At-tahdzib tadi. Apa? Ya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lahu aidan an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah syarhun hadza yuqarriru ma taqaddama man anna hadha syirkun min anna hadha syirkun liwujudit taswiyati fil atfi bil wawi wa qawluhu aja'altani lillahi niddan fihi bayanun anna min man sawya man sawwa al-abda billahi walau fi syirki al-ashkhari faqad ja'alahu niddan lillahi sya'a am aba khilafan lima yaquluhu al-jahiluna bima yahtasu billahi ta'ala min ibadatihi wa ma yajibun nahya anhu ya wa ma yajibu an-nahyu wa ma wajaba yajibu fi'il lazim fi'il muta'addi ya wajaba yajibu fi'il lazim wa ma yajibun nahyu anhu min asyirki bi naw'ihi wa ma yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid dini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal ibni majah an-tufaili akhi Aisyata li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataita ala nafarin minal yahudi ka'anni ataitu oh iya ka'anni masa ka'anni ataita seakan-akan aku mendatangi engkau ya ala nafarin minal yahudi qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna Uzair ibnullahi qalu wa antum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun wa syaa Muhammadun thumma marartu bi nafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna al-masih ibnullahi qalu wa antum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammadun falamma asbahtu akhbartu biha min man akhbarta summa ataitu man akhbartu aku kabarkan mimpi tadi kepada orang yang aku kabari. Akhbartu biha man akhbartu. Summa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu. Faqala hal akhbarta biha ahadan? Qultu na'am. Qala fa Muhammadul fahamidallahu. Ya. Fahamidallah. Fahamidallah. Ya, masyaallah. wa asna alaihi summa qala amma ba'du fa inna tufailan ru'a ru'yal tufail fa inna tufailan ru'a ru'ya akhbaru biha man akhbaru minkum wa inna ru'a ru'yan ru'ya akhbaru min man akhbaru minkum ru'yan akhbaru ru'a ru'yan akhbaru biha man akhbaru minkum fa innakum qultum kalimatun kalimatan kana yamna'ni yamna'uni kaza wa kaza anna an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammadun walakin qulu ma syaa Allahu wahdah. Baik, hasbu. Oh Yusuf, ini ada mau ngumumin sesuatu. Qala al-musannifu rahimahullah. Ya. Walahu aidan an ibni Abbasin anna rajulan qala lin nabi. Ya. Masih dari riwayat An-Nasa'i bahwa dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syikta. Ini enggak boleh ya. Masya Allah wa syikta. Karena huruf waw ya, tufidu tashrik. Ya, huruf waw tufidu tashrik. Memberikan keterangan tashrik. Artinya ada persekutuan. Ya. Ya, huruf waw tufidu tashrik. Berarti ya, di sini ada kesamaan antara masya Allah dan masya'ah si hamba. Kalau ini dalam bahasa Arab. Makanya Nabi katakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahda. Makanya dalam hadis yang lain kita dibolehkan kalau dalam pengucapan bahasa Arab masya Allah summa syi'ta. Karena kalimat summa tufidu tertib wa tarakhi. Berarti atas semua atas kehendak Allah baru kemudian kehendak Anda. Ya, nah sampai nanti ada larangan lallallah wa fulan. Enggak boleh. Seharusnya lallallah lallallahu summa laula fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian baru karena si fulan. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan ya, syarhun hadza yuqarriru ma taqaddama min anna hadza syirkun. Ini makin menetapkan penjelasan yang lalu bahwa ini adalah kesyirikan. Ya, syirik asghar li wujudi taswiyati fil athfi fil bil waw. Karena adanya kesamaan antara masya Allah dengan masya makhluk ya pada huruf ataf dengan waw. Karena huruf ataf tadi itu. Huruf ataf tadi apa namanya? Tufidu at-tasyrik, at-taswiyah. Antara sebelum antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Karena enggak belajar bahasa Arab kita bingung nih. Ya. Masya Allah wa syi'ta itu kok syiriknya dari mana gitu kan. Nah, kalau enggak belajar bahasa Arab. Baik. Wa qauluhu ja'altani lillahi niddan kata Nabi, apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Fihi bayanu anna man sawwal abdali billahi walau ya walau fi syirkil askor faqad ja'alahu niddan lillah sya'a am aba. Ya, dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa siapa yang menyamakan hamba dengan Allah walaupun dalam kasusnya ini hanya syirik askor, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, sya'a am aba, apakah dia suka atau enggak suka gitu. Kalau terjemahan kita suka enggak suka, suka enggak suka dia begitu, dia tolak atau diterima, mau enggak mau. Nah gitu ya, kalau bahasa kita kan banyak tuh khilafan lima yaquluhu aljahilun. Ini tentu berbeda ya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh bima yahtassu billahi ta'ala min ibadati. Ya, berkenan dengan hak-hak yang khusus bagi Allah berupa ibadah kepadanya. Ya. wa ma yajibu an-nahyu anhu minasyirki binau'aihi. Ya. Dan kewajiban dan yang merupakan larangan ya, dan yang diwajibkan yaitu larangan ya dari Allah yaitu dari kesyirikan dengan dua jenisnya, syirik akbar dan syirik asghar. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama untuknya. Kemudian ya, mana lagi tadi? Qala al-musannif wa Ibnu Majah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dari Ibnu Majah, Ani Tufail dari sahabat Tufail, akhi Aisyata, ya sahabat Tufail yang merupakan saudaranya Aisyah, saudara seibu ini ya, bukan saudara sebapak, karena Tufail bukan anaknya Abu Bakar ya, makanya akhi Aisyah li ummi, ya, saudara seibunya ya Aisyah. Qala ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud. Kata Tufail, ya, seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Qultu, aku katakan pada mereka, innakum la'antumul qaum, wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Qalu, mereka orang Yahudi mengatakan kepada Tufail dalam mimpinya, wa antum la antumul qaum, kalian sendiri wahai muslimun, kalian sendiri sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammadun, seandainya kalian tidak mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Summa marartu bi nafarin minan nasar, kemudian aku melewati sekelompok orang Nasrani. Qultu, faqultu, aku katakan kepada mereka, la antumul qaum, kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun Al-Masih Ibnullah, seandainya kalian tidak mengatakan Isa adalah anak Allah. Qalu, mereka orang Nasrani balas, la antum innakum la antumul qaum, sedangkan kalian sendiri wahai muslimun sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad, seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa masya Muhammad. Ah itu ya. Sama kayak hadis pendeta Yahudi yang datang kepada Nabi tadi ya. Ya, falamma asbahtu, maka tatkala pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, aku kabarkan mimpiku ini kepada orang yang aku kabarkan. Summa ataitu nabiyya, kemudian aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, aku ceritakan pada beliau. Qala, hal akhbarta biha ahadan, kata Nabi, apa kamu udah ceritain ini kepada seseorang? Qultu na'am, kata Tufail, iya. Qala, maka beliau maka Tufail mengatakan fahamidallah, kemudian beliau memuji Nabi wa asna alaihi, menyanjungnya. Summa qala, amma ba'du, kemudian Nabi mengatakan amma ba'du, fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum, kata Rasulullah, Tufail telah bermimpi ya sesuatu hal yang telah diberitahu kepada seseorang di antara kalian ya. Wa innakum qultum kalimatan, dan kalian sesungguhnya mengucapkan sebuah kalimat, kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha, ya, kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku tidak melarang kalian, ada yang mencegahku untuk melarang kalian. Ya, kada wa kada, begini begitu, an anhaakum anha, untuk aku larang kalian dari kalimat tersebut. Nah, sekarang sudah jelas mimpi dari Tufail dikabarkan kepada Nabi, maka Nabi katakan, "Fala taqulu masyaallah wa Muhammadun wa syaa Muhammadun, walakin qulu masyaallah wahdah." Maka janganlah kalian katakan masyaallah wa masyaa Muhammadun, semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, namun ucapkanlah masya Allah wahdah. Ya. Baik. Jadi dulu ketika sahabat mengatakan masya Allah wa Muhammad, Nabi mau larang tapi belum ada ayat, belum ada hadis gitu. Sampai datang mimpinya Tufail, ah ini berarti ini wahyu dari apa namanya? Ini memang betul dari Allah. Ilham dari Allah. Jadi wahyunya lewat mimpinya Tufail gitu. Bagaimana? Ilham. Ya, gak mungkin Tufail dapat wahyu, jadi nabi dong dia. Jadi nabi dong dia. Ya, ilham itu. Dan ini takrir, ya, ditakrir. Ya. Makanya sahabat enggak mungkin dapat wahyu. Sama kemarin kita ke Kiai Qudsi, Kiai Qudsi itu ngasih faedah yang saya enggak pernah dapat faedah itu di kitab-kitab manapun, hadis Jibril. Ya. Kan Jibril nyamar ya jadi orang ya, yang kata Umar bin Khattab, "Wala ya'rifuhu minna ahadun." Seorang pun di antara kita enggak ada yang kenal dia. "Wala yura 'alaihi atharu safar," kan gitu, atharu safar. "Wala ya'rifuhu minna ahadun." Dan seorang pun enggak ada yang kenal dia. Kenapa Jibril nyamar jadi orang? Karena kalau kata Kiai Qudsi, ini gak ada di syarah-syarah arba'in kitab-kitab yang saya baca nih. Karena kalau Jibril nampakin bentuk aslinya, yang hadir jadi nabi semua. Yang hadir sahabat nanti jadi nabi semua. Karena melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Hah? Wahyu semua. Ajib itu Kiai Qudsi itu, faedahnya itu. Hah? Pernah gak antum baca itu di kitab-kitab syarah arba'in? Gak ada. Di syarah arba'in itu gak ada kayak gitu. Ajib tuh faedahnya tuh. Iya juga ya. Kata Kiai Qudsi, kan kita lagi bacain itu di depan beliau. Ngasih ta'lik. Ta'liknya, kalau Jibril bentuk aslinya, sahabat jadi nabi semua. Oh iya ya. Gak ada itu di kitab-kitab yang saya baca kayak gitu. Gak ada. Kita pernah kaji sini Syarah Sefauzan kan? Selesai arba'in, inget gak? Yes. Ya. Di Tambun saya juga sering bacain Syarah arba'in ini itu, selesai. Gak ada tuh faedah itu. Ajib itu Kiai Qudsi. Gak dapet faedah itu, langsung saya bengong. Oh iya ya, benar juga. Ingat pertanyaan Pak Ahmad ini kan? Ini wahyu gak Tufail? Bukan, kalau itu wahyu, Tufail dapat wahyu ya. Jadi nabi dia, gak mungkin. Ya, summa uha, ya kan? Diwahyukan. Qul inna ma ana basyarun uha ilayya. Katakanlah aku hanya manusia biasa yang aku diwahyukan. Ya. Definisi nabi kan begitu. Man uhiya ilaih. Ya. Wa lam yu'mar bitabliq. Kalau Rasul man uhiya ilaih wa yu'mar bitabliq. Ya, kalau uhiya ila Tufail, ya nabi dia udah. Enggak mungkin. Itu ingat faedah ini Kiai Qudsi lah, saya ingat Kiai Qudsi. Iya juga Kiai Qudsi itu ya. Ajib itu. Saya belum pernah baca di kitab-kitab Syarah Arba'in sejauh sependek yang saya tahu itu faedah dari beliau itu. Ajib itu. Mana lagi? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tepat dong. Bismillahirrahmanirrahim. La rahmahu ta'ala syarhun qawluhu ni tufaili akhi Aisyata li ummiha huwa tufailu tufailu binu abdillahi binu syakhbaratin syakhbarata akhu Aisyata li ummiha sahabi lahu hadisun inda bini majah wa huwa madhakarahu al-musanifu fil babi وهذا الرؤيا وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمل بمقتضاها بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم ساء فلان لأن فيه تصريح خبر itu isim layanannya belum ada itu لأن فيه تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه فالبشير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص وقوله كان yamna'ni yamna'uni oh yamna'uni kada wa kada anna an ah, iya, an anha'kum anha iya anha waraddu waroda oh iya waroda fi ba'di turuki annahu kana yamna yamna'ahu ya kenapa mansub yamna'uhu nah. Al-haya'u minha fil mudari oh, iya. Marfu li tajarrudin nasib wal jazim kapan mansub berarti antum majzum yamna'uhu kenapa majzum sekarang yamna'uhu kenapa mansub yamna'uhu fil mudari amil ma'nawi li tajarrudin nasib wal jazim marfu begitu ya terus wa ba'da hadzal haditsi alladhi haddatsahu bihi At-Tufailu an ru'yahu khotobahum sallallahu alaihi wasallam wa naha an dzalika nahyan balighan falmazalu famazalu sallallahu kenapa famazalu itu primadi oh iya. Zala ya zala famazala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmalallahu lahu ad-dinu ad-dina satu ya oh iya ad-dina apapun dari akmala wa atammalahu bihi ni'matun an-ni'mata maf'ul oh, ni'mata wa ballagha Al-balagha al-mubina Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in baik. Masya Allah Oh iya tanggung-tanggung ya. Wa fihi makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam Ar-ru'ya As-salihatu juz'un min sittati wa arba sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwati minan nubuwati qultu wa in kanat ru'yan ru'ya mudaf nah ini ru'ya manamin ru'ya manamin fahiya wahyun yusbitu yasbutu biha ma yasbutu bil wahyi amran wa nahyan wallahu a'lam. Nah. Masyaallah. Ya. Wa qawluhu an Tufail. Tufail ini siapa ini Tufail? Akhi Aisyah di ummiha, saudara seibu Aisyah. Huwa Tufail ibn Abdullah ibn Sakhbarah. Ya. Ya, bukan anaknya Abu Bakar. Aku Aisyah li ummiha, saudari seibu Aisyah. Sahabiyun, dia ada sahabat, lahu hadisun, dia punya hadis inda bin Majah, yang diriwayatkan oleh Majah, wa huwa dzakarahu al-musannif fil bab. Ini yang disebutkan oleh musannif di bab ini. Ya. Wa hadhihi ru'yah haqqun dan mimpi Tufail ini adalah hak benar. Aqarraha Rasulullah diakui ditetapkan oleh Rasulullah SAW wa amila bi muqtadaha, Rasul mengamalkan isi kandungannya. Panahahum ayakulu Masya Allah wa Masya Muhammadun. Rasul melarang mereka untuk mengucapkan Masya Allah wa Masya Muhammadun berdasarkan mimpi Tufail. Fa'amarahum ayakulu Masya Allah wahdah. Rasul memerintahkan mereka agar mereka mengucapkan Masya Allah semata-Nya. Wahadal hadis waladhi qablahu, hadis ini dan sebelumnya ya, amarahum fihi ayakulu, Allah memerintahkan mereka agar mereka mengatakan Masya Allah wahdahnya. Wala raiba, enggak diragukan lagi anna hadza akmalu fil ikhlas. Nah, ini lebih sempurna dalam pemurnian. Pemurnian tauhid kita kepada Allah. Wa ab'adu anis syirki, lebih jauh daripada kesyirikan, mi ayakul summa syaa fulan, daripada ucapan kemudian atas kehendak si fulan. Lebih baik masyaallah wahdah. Walaupun mengucapkan masyaallah wa syaa summa syaa fulan boleh. Summa, kalimat summa itu tufidu tarakhi ya, diakhirkan semua atas kehendak Allah baru kemudian kehendak si fulan li'anna fihi at-tasriha bitauhid karena dalam ucapan tadi ya masyaallah wahda itu terdapat tasrih ya terdapat ucapan yang jelas bitauhid akan tauhid al-munafi litandid, yang menafikan adanya tandingan min kulli wajhin, tandingan bagi Allah dari segala aspek. Fal basir yakhtaru li nafsihi a'la maratibil kamali fi maqami tauhid wal ikhlas. Maka orang yang memiliki basirah, yang memiliki pandangan yang tajam, dia tentu akan memilih ya li nafsihi, untuk diri dia ya, diksi-diksi kalimat tauhid yang a'la maratibil kamal, yang paling tinggi kesempurnaannya. Fi maqami tauhid, dalam kedudukan tauhid wal ikhlas, dan dalam keikhlasan. Ya, kalau dia boleh dipilih mau ngucap masya Allah wahda apa masya Allahu summa syaa fulan, ya mending masya Allahu wahda. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha, dahulu ada yang menghalangiku ini itu untuk melarang kalian dari mengucapkan masya Allahu wa masya Muhammadun. Ya, warada fi ba'di turuq, terdapat keterangan dalam beberapa jalan riwayat, annahu kana yamna'uhu al-haya'u minhum. Ya, bahwa Nabi tidak melarang mereka dari mengucapkan masya Allah, masya Muhammadun, karena rasa malu mereka kepada mereka. Rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, kepada para sahabat. Ya, ada rasa malu. Kemudian, wa ba'da hadal hadis, setelah hadis ini, alladhi haddatsahu bihi Tufail, yang disampaikan oleh Tufail kepada Nabi, an ru'yahu, dari mimpinya. Akhirnya faqatabahum, maka Rasul berkhutbah kepada mereka para sahabat sallallahu alaihi wasallam, fanaha an dzalik nahyan balighan. Maka Rasul melarang mengucapkan masyaallah masya Muhammadun lagi dengan larangan yang balig, larangan yang keras. Ya, makanya sampai terdapat riwayat ajal tanilillahi diddan gitu. Apakah kalian menjadikan tandingan? Ya. Bagi apakah kalian menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Baik. Famazala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmala Allahu lahu ad-din. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan kepada mereka. Zala ya zalu, senantiasa terus. Ya. Hingga akmala Allahu, Allah menyempurnakan agama untuknya. Wa atamma lahu bihi an-ni'mah, dan menyempurnakan nikmat untuknya. Wa ballaghal balaghal mubin, dan menyampaikan dengan nyata shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Wa fihi, dalam hadis ini juga makna qaulih, terdapat makna ucapan Nabi ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bukti kenabian. Ya. Qultu wa in kanat ru'ya manamin fahiya wahyun. Kalau itu mimpinya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, mimpi dalam tidur, maka dia disebut wahyu. Ya. Yasbutu biha ma yasbutu bil wahyi, yang menetapkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan wahyu, amron, baik perintah wa nahyan ataupun berupa larangan. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya, subhanallah.